malamu balingi biso bayoka kimabeo oya lero okejazo azongi okejazo akendekie baenemie bayoka kimalamu balingi biso bayoka kimabeo oya lero okejazo azongi okejazo makila mabeo mama okejazo makila mabeo mama Anaboyini nyasapona bino e mama Makila mabeo mama.